Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada malam hari ini kita akan memulai kajian baru kita, karena untuk kitab pengganti dari kajian rutin yang sebelumnya untuk hari Rabu, yaitu kitab Usul Sunnah karya Imam Muhammad yang sudah kita rampungkan walhamdulillah, sementara belum siap kitab penggantinya yang insyaallah sebagai pengganti kajian Usul Sunnah, kita akan membahas kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Syarah Aqidah Wasitiyah, yang mana Aqidah Wasitiyah itu sendiri adalah risalah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang akan kita bahas adalah syarah karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz atau Syekh bin Baz. Itu syarah yang akan kita pakai adalah karya beliau, yang insya Allah sudah siap untuk filenya, tinggal dicetak. Sembari kita menunggu siapnya kitab tersebut, di malam hari ini kita akan memulai kajian baru kita yang merupakan pengganti atau kelanjutan dari kitab Salatsatul Usul yang biasanya kita bahas setiap pagi hari Selasa, Jumat, dan Ahad. Salatsatul Usul sudah kita rampungkan pula walhamdulillah. Untuk kitab lanjutannya adalah Syarah Qawaidul Arba, Al-Qawaid Al-Arba, yang kita akan memakai atau membaca syarah yang disusun oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, yang kitabnya sudah ada di hadapan kita. Baik, sehingga malam hari ini kita akan membahas kitab itu. Kitab yang ada di hadapan kita ini berjudul Al-Bayanul Murassa' Syarhul Qawaidil Arba'. Jadi judul kitabnya adalah Al-Bayan Al-Murassa' Syarhu Al-Qawaidil Arba'. Al-Bayan maknanya adalah penjelasan. Bayan adalah penjelasan. Al-Murassa' adalah isim maf'ul dari kata rassa'a yurassi'u. Dari kata rassa'a yurassi'u, tarsi'. Yang mana kalau kita melihat di kitab-kitab lughah, murassa' yang merupakan isim maf'ul dari rassa'a dipakai di dalam bahasa Arab di dalam beberapa kalimat, ya, di dalam beberapa jumlah. Misalnya, di dalam bahasa Arab kata murassa' dipakai dalam jumlah atau kalimat tajun murassa'un bil jawahir. Ini misalnya contoh penggunaan kata murassa' di dalam bahasa Arab. Tajun murassa'un bil jawahir. Yang mana di dalam jumlah ini murassa' bermakna munaqqat wa muzayyan bil jawahir. Sehingga maknanya tajun murassa'un bil jawahir, maknanya adalah taj itu maknanya atau artinya adalah mahkota. Murassa' mahkota yang dihiasi dengan al-jawahir. Jawahir itu adalah batu permata. Batu-batu permata. Sehingga tajun murassa'un bil jawahir adalah mahkota yang dihiasi dengan bebatuan permata. Ini. Begitu juga dalam kalimat yang lain dipakai juga misalnya quftanu murassa'un di dalam bahasa Arab. Quftan itu jubah, jubah yang dihias. Ya. Ini di antara contoh penggunaan kata murassa' dalam bahasa Arab. Kemudian penggunaan kata murassa' yang terkait dengan ucapan, yang terkait dengan kalimat atau kata-kata yang diucapkan seseorang, misalnya dalam bahasa Arab disebutkan kalimatun rannanah wa jumalun murassa'ah. Syahidnya pada wa jumalun murassa'ah. Jumal bentuk jamak dari jumlah. Jumlah artinya adalah kalimat. Jadi jangan sampai rancu. Kalau di dalam bahasa Arab, al-kalimah itu maknanya kata. Kalau bahasa Arabnya kalimat apa? Al-jumlah. Bentuk jamaknya adalah al-jumal. Jadi kalau kita mendapati dalam bahasa Arab al-kalimah, jangan kita artikan kalimat. Keliru. Artinya adalah kata. Sehingga kalau bentuk jamaknya kalimatun, itu adalah kata-kata. Adapun kalimat di dalam bahasa Indonesia, ya, yang merupakan rangkaian dari beberapa kata, itu dalam bahasa Arabnya adalah jumlah, al-jumlah. Bentuk jamaknya apa? Al-jumal. Di dalam kalimat Arab disebutkan jumalun murassa'atun. Maknanya adalah mustawiyatul auzan muttafiqatul a'jaz. Ini kalau kita mendapati kalimat di dalam bahasa Arab yang memakai kata murassa'. Al-jumal atau jumalun murassa'ah, kalimat-kalimat yang murassa'ah, maknanya adalah kalimat-kalimat yang wazannya, yang struktur kalimatnya itu teratur. Muttafiqatul a'jaz, yang akhir-akhir katanya itu teratur dan rapi. Tersusun dengan rapi. Ya, sehingga mengacu dari sini, kalau kita memaknai al-bayanul murassa' yang merupakan judul dari kitab ini, kita artikan al-bayan, penjelasan yang terangkai dengan teratur. Atau bisa juga penjelasan yang terangkai dengan indah. Ya. Atau bisa juga dengan penjelasan yang teruntai dengan indah. Ini makna dari judul kitab ini. Al-bayanul murassa' syarhul qawaidil arba. Yang merupakan syarah dari kitab al-qawaid al-arba. Barakallahu li wa lakum. Adapun al-qawaidul arba' adalah sebuah risalah ringkas yang masyhur, sudah terkenal di kalangan kaum muslimin. Penulisnya sama dengan kitab Salatatul Usul, yaitu Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Sehingga tidak perlu lagi kita jelaskan tentang tarjamah atau biografi beliau, karena sudah pernah kita bahas di awal-awal pembahasan kitab Salatatul Usul. Adapun di malam hari ini, insyaAllah kita akan membacakan secara ringkas tarjamah atau biografi dari penulis kitab syarah ini, yaitu Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Di dalam kitab ini tidak ada penjelasan tentang tarjamah atau biografi beliau, tidak ada. Kita ambil dari apa yang tertulis di dalam beberapa situs yang mu'tabar tentang tarjamah beliau. Di antaranya di beliau bernama Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Hamdani. Jadi ayah beliau bernama Abdullah dan kakeknya bernama Sulaiman. Al-Hamdani Al-Jabiri. Wa banu Jabir min qabail Harbil Hijaz. Banu Jabir ini merupakan kabilah beliau, adalah di antara kabilah-kabilah yang ada di daerah Hijaz. Memang kabilah beliau ini, yaitu Banu Jabir, ini di antara kabilah-kabilah yang memang mendiami atau tinggalnya di daerah Hijaz, yaitu antara Mekah dan Madinah, di sekitar situ. Sehingga beliau pun ketika beliau dilahirkan, beliau kanat wiladatuhu fi qaryatil faqir. Beliau dilahirkan di sebuah kampung yang bernama Al-Faqir. Bimantiqatil Madinah An-Nabawiyah. Di kota Madinah. Beliau memang dilahirkan di kota Madinah, karena memang kabilah beliau di situ tempat tinggalnya. Pada tahun 1357 Hijriah. Kalau sekarang sudah 1438 Hijriah. Berarti usia beliau sudah 81 tahun. Kurang lebih. Ya, usia beliau sekarang sudah 81 tahun. Hafizahullahu ta'ala. Kita akan bacakan secara ringkas saja, karena di sini dijelaskan secara panjang lebar bagaimana awal beliau menuntut ilmu dan seterusnya. Disebutkan para masyayikh beliau, para ulama, di mana beliau mengambil ilmu, menimba ilmu dari mereka rahimahumullah. Secara singkat, di dalam biografi beliau ini terdapat suatu hal yang bisa menjadikan pelajaran bagi kita. Ketika di awal-awal masa hidup beliau, ketika beliau baru berusia 8 tahun, beliau pindah kota mengikuti orang tuanya di sebuah daerah yang bernama Mahdud Zahab. Dan disanalah beliau memulai untuk mempelajari ilmu agama. Di jenjang-jenjang awal beliau untuk menimba ilmu di daerah tersebut. Kemudian pada tahun 1374, yaitu ketika usia beliau kurang lebih 17 tahun, beliau kembali lagi ke Madinah. Jadi beliau dilahirkan di Madinah sampai usia berapa? 8 tahun. Di usia 8 tahun itu beliau terpaksa pindah bersama orang tuanya ke daerah yang bernama Mahdud Dhahab. Dan di sanalah beliau mulai menuntut ilmu, menimba ilmu. Kemudian di usia 17 tahun beliau kembali ke Madinah. Dan li dhurufi a'ilatin inqata'a 'anid dirasah li fatratin minaz zaman. Perhatikan keterangan yang disebutkan di sini. Dan karena kondisi keluarga beliau di waktu itu, beliau sempat terputus sekolah. Tentunya namanya putus sekolah, sebabnya bermacam-macam. Tapi di antara sebab yang terbesar adalah karena ketidakmampuan. Di sini disebutkan karena kondisi keluarga beliau. Mungkin beliau dituntut untuk membantu orang tuanya atau membantu keluarganya. Akhirnya beliau putus sekolah, kalau istilahnya sekarang. Tidak bisa melanjutkan belajar ilmu untuk beberapa waktu. Karena harus membantu keluarganya, terbentur kondisi keluarga. Ini kondisi awal-awal beliau. Tapi kita lihat bagaimana beliau sekarang. Menjadi seorang ulama besar, imam. Min a'immati ahli sunnah fi hadzal 'asr. Di awal mula beliau belajar ternyata pernah putus sekolah karena kondisi keluarga. Tapi itu tidak menyurutkan semangat beliau untuk terus dan terus menimba ilmu hingga beliau sekarang mendapatkan manzilah 'aliyah, kedudukan yang tinggi di tengah-tengah umat. Sehingga tidak heran terkadang sebagian orang besar itu terkadang muncul dari kondisi yang sempit. Ini pelajaran berharga buat kita. Jangan terlalu memanjakan anak-anak kita. Ini pelajaran penting. Didiklah anak kita sebagai seorang rijal, kalau mereka laki-laki. Seorang rijal, artinya adalah seorang yang memang memiliki ketangguhan. Pria sejati. Tidak cengeng, tidak sedikit-sedikit cengeng. Terkadang yang sikap yang seperti itu dari seorang anak itu muncul karena pendidikan orang tua yang keliru ketika dia mendidik anak. Pinginnya menunjukkan rasa kasih sayang kepada anak, tapi ternyata rasa kasih sayangnya itu berbuah tidak baik. Menjadikan anak terlalu manja. Nah, itu yang harus kita hindari. Sebaliknya kita harus mendidik anak kita menjadi seorang yang tangguh, yang kokoh, sehingga ketika dewasa nanti dia tidak mudah patah semangat ketika terbentur keadaan. Dan itu mulai harus kita tanamkan mulai sejak dini. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian di tahun 1381, setelah beliau terputus belajarnya karena kondisi keluarga, terpaksa beliau, akhirnya di tahun 1381 beliau bisa memulai belajar kembali di Darul Hadith Al-Madaniyah. Di kota Madinah. Fal Ma'had Al-Ilmi, kemudian di Ma'had Al-Ilmi. Tahun 1381, berarti usia beliau kurang lebih 24 tahun. 24 tahun beliau bisa mulai belajar kembali di Darul Hadith Al-Madaniyah, kemudian di Al-Ma'had Al-Ilmi, Fakuliyatus Syariah bil Jami'ah al-Islamiyah. Dan akhirnya beliau sampai bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, yaitu Jami'ah Islamiyah di Madinah, di Fakultas Syariah. Di Jami'ah Islamiyah Madinah, Universitas Islam Madinah, kalau kita kenal, itu banyak fakultas. Ada fakultas hadis, ada fakultas akidah, wa usuluddin, ada fakultas syariah. Nah, beliau ini belajarnya di fakultas syariah. Sampai akhirnya beliau lulus di tahun 1392. Ini semua tahun Hijriah ya. 1392. Bitakdiri imtiazin. Dengan predikat mumtaz atau cum laude. Ya, prestasi yang sangat gemilang yang bisa beliau raih ketika masa pendidikannya. Kemudian di sini disebutkan masyayikh beliau, guru-guru beliau, para ulama yang beliau menimba ilmu dari mereka. Banyak sekali ya. Dan di antaranya yang kita kenal seperti Asy-Syaikh Hammad Al-Ansari. Asy-Syaikh Hammad Al-Ansari rahimahullah. Ini ketika beliau di Jami'ah Islamiyah Madinah. Beliau juga ternyata pernah belajar di seorang pengajar Jami'ah Islamiyah Madinah ketika itu, yaitu Abu Bakar Al-Jazairi. Abu Bakar Al-Jazairi. Yang ternyata sekarang sudah ya, menyimpang. Dan beliau ketika Syekh Ubaid Hafidhullah sempat datang ke Indonesia, beliau ditanya tentang keadaan Syekhnya. Dan beliau menjelaskan apa adanya kondisinya. Nah, inilah yang disebut dengan sikap insaf, sikap adil, sportif. Tidak kemudian ta'assub, oh dia adalah guru saya, Syekh saya, harus saya bela mati-matian. Walaupun dia menyimpang, tersesat, ya, karena dia Syekh saya, harus saya bela mati-matian. Tidak demikian. Sikap seorang ahlus sunnah yang munsif, yang adil, akan menjelaskan kesesatan orang yang tersesat. Penyimpangan orang yang menyimpang, siapapun dia. Nah, kemudian disebutkan pula kegiatan beliau. Ya. Beliau pernah menjadi imam masjid As-Sabt di kota Madinah pada tahun 1387 sampai 1392. Kemudian juga pernah beliau menjadi mudarris pengajar di jenjang mutawasit di Jeddah. Dan beberapa kegiatan beliau. Sampai akhirnya beliau diangkat pula menjadi dosen pengajar di Jami'ah Islamiyah Madinah di akhir-akhir tahun 1404 Hijriah. 1404 Hijriah. Berarti sekitar 34 tahun yang lalu. Ketika beliau berusia kurang lebih 47 tahun. Ya. Nah. Hingga tahun 1417. Beliau menjadi pengajar di Universitas Islam Madinah atau Jami'ah Islamiyah. Sehingga kurang lebih beliau menjadi pengajar di Jami'ah Islamiyah selama 13 tahun. Oleh karena itu di kitab ini kita bisa baca ta'lif Fadilati Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri Al-Mudarrisu bil Jami'atil Islamiyah bil Madinah An-Nabawiyah sabiqan. Bisa antum lihat ya di kitab antum di bagian bawah keterangan dari di bawah nama Syekh Ubaid disebutkan al-mudarris, pengajar di Jami'ah Islamiyah Madinah. Sabiqan. Sabiqan itu artinya mantan. Mantan pengajar atau mantan dosen di Universitas Islam Madinah. Beliau memiliki karya tulis yang banyak, di antaranya yang sedang ada di hadapan kita ini. Beliau juga memiliki karya tulis di antaranya Taisirul Ilah Bisyarhi Adillati Syuruti La Ilaha Illallah. Begitu juga beliau memiliki kitab Tambihu Dawil Uqul As-Salimah Ila Fawaid Mustanbatah Minas Sittatil Usul Al-Azimah. Syarah dari kitab Usulus Sittah. Ya. Karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab juga. Yang insyaAllah akan kita bahas mudah-mudahan setelah selesainya kitab ini. Jadi setelah selesai kitab Qawaid Arba ini, kita akan membahas kitab Al-Usulus Sittah. InsyaAllah. Dan karya-karya beliau yang lainnya. Kemudian beliau diakui keilmuan beliau, kemumpunan ilmu beliau oleh para ulama. Beberapa ulama telah memberikan pujian kepada beliau. Di antaranya kita akan baca di sini pujian yang disampaikan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah kepada beliau. Kita baca bagaimana bunyi pujian beliau. Fasyaikhan Ubaid wa, beliau di sini sedang memuji dua ulama, ya. Yang pertama Syekh Ubaid. Disebutkan, beliau menyebutkan, maka Syekh Ubaid ini dan yang satunya yang kita bahas adalah Syekh Ubaidnya. Min a'lami ahli sunnah, termasuk tokohnya ahlu sunnah. Walahuma juhudun azimah fi nusratil manhajis salafi. Dan keduanya, beliau berdua memiliki upaya yang besar di dalam menolong atau membela manhajus salafi di masa ini. Wa nashrihi. Dan untuk menyebarkan manhajus salafi. Wa fi muwajihatil fitan. Dan beliau juga terkenal memiliki kiprah upaya yang besar di dalam menyelesaikan berbagai fitnah yang muncul di tengah-tengah umat. Beberapa fatwa beliau dijadikan acuan, dijadikan pegangan oleh kaum muslimin di dalam menyelesaikan fitnah yang terjadi di beberapa daerah. Ya. Di Yaman, di Libya, dan di beberapa tempat yang lain. Wa huma 'alaman masyhuran fid dunya kulliha. Dan kedua syekh ini adalah tokoh yang terkenal, ahlul ilm yang terkenal di dunia seluruhnya. Jadi memang beliau sudah diakui sampai taraf internasional keilmuan beliau. Walladhi yaqulu anhuma annahuma majhulan fahadha ya'udul aibu fihi ila hadzal jahil alladhi yajhal al ulama. Sehingga kalau sampai ada orang yang mengaku tidak kenal Syekh Ubaid Al-Jabiri atau mengatakan Syekh Ubaid itu adalah seorang yang majhul, seorang yang tidak dikenal, kalau sampai ada orang yang berkata demikian, itu aibnya kembali kepada dia sendiri. Aibnya tidak kembali kepada Syekh Ubaid. Syekh Ubaid dikenal oleh umat. Tapi kalau sampai ada yang bicara Syekh Ubaid itu majhul, enggak dikenal, itu maka aibnya kembali kepada dia sendiri. Karena dia tidak kenal siapa ulama. Wa la kulli hal, Syekh Ubaid mudarrisun kana fil ma'hadil ilmi bil jami'ah al-islamiyah wal an yudarris fi far'i jami'atil imam fil madinah an-nabawiyah. Ini disebutkan posisi beliau ketika itu. Beliau adalah pengajar di Ma'had Ilmi di Jamiah Islamiyah. Kemudian sekarang beliau mengajar di cabang dari Jamiatul Imam di kota Madinah ketika itu, ketika Syekh Ubaid mengucapkan perkataan beliau ini. Kemudian pujian yang lain juga masih ucapan dari Syekh Rabi, wa huwa rajulun mutamakkinun minat tauhid. Syekh Ubaid ini adalah orang yang mumpuni di dalam ilmu tauhid, memiliki kompetensi yang memang diakui di dalam ilmu tauhid. Wa minas sunnah, begitu juga dalam ilmu sunnah. Waqad qama bi syarhi kitab at-tauhid au kitab at-tafsir lil Imam al-Bukhari. Dan beliau di antara yang menunjukkan beliau adalah seorang yang mumpuni di dalam bidang ilmu sunnah, beliau telah membuat syarah dari kitab at-tauhid atau kitab at-tafsir dari sahih Bukhari. Syarhan muwassa'an syamilan lil aqidah wa ghairiha. Yang mana syarah beliau tersebut adalah syarah yang panjang lebar, yang rinci, yang mencakup seluruh perkara akidah dan bidang-bidang yang lainnya. Karya beliau juga diakui. Walahu juhudun azimatun fi munasarati sunnah wa yu'tabar min kibarir rijal wa uqalaihim wa yamtazu bimizatin la tujad inda kathiran minar rijal barakallahu fihi. Terakhir beliau memuji dengan Syekh Ubaid memiliki upaya-upaya yang sangat besar di dalam membela sunnah, dan beliau adalah termasuk ulama orang besarnya umat ini, ya, ulama besar, ulama senior, dan orang-orang yang paling berakal di dalam umat ini, ya, di masa ini maksudnya. Wa yamtaz bimizatin la tujad inda kathiran minar rijal. Beliau memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak didapati di kebanyakan orang. Barakallahu fihi. Semoga Allah memberikan barakah kepada beliau. Demikian tarjamah atau biografi singkat dari penulis kitab syarah ini, yaitu Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu wa ra'ah wa talallahu umrahu fi ta'atihi. Semoga Allah memanjangkan usia beliau, umur beliau, dan memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Baik, kita akan memasuki kitab ini. Kita akan mengawalnya dengan membaca muqaddimah yang ditulis oleh muallif atau penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebiasaan para ulama membuka kitab-kitab beliau dengan basmalah. Litabarruk, ya. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memulai mukaddimahnya dengan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Kemudian menyebutkan 3 ayat Al-Qur'an, ya. Di dalam Al-Qur'an, ya, yang biasanya kita baca di dalam khutbatul hajah, yaitu di surat Ali Imran, An-Nisa dan Al-Ahzab. Kemudian setelah beliau menuliskan khutbatul hajah, beliau berkata, amma ba'du, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar thumma amma ba'd. فقد من الله سبحانه وتعالى علي بشرح الرسالة النافعة الماتعة الموسومة بالقواعد الأربع. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku untuk mensyarah atau menjelaskan risalah, sebuah risalah yang nafiah, yang sangat bermanfaat, al-matiah, yang sangat bagus, yang sangat baik, al-mausumah, yang berjudul bil qawaid al arba, yang diberi nama dengan al qawaid al arba. Ta'lif al imami Syekh Islami Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah fi mawdinaini ahaduhuma, yaitu kitab yang berjudul Qawaid al-Arba, karya dari Syekhul Islam, karya dari Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di dua tempat. Artinya beliau pernah mensyarah kitab Al-Qawaid al-Arba di dua kesempatan. Di dua kesempatan beliau mensyarahnya dua kali. Ahaduhuma, yang pertama, Al-Khabar ihda mudunil mantiqati syarqiyah minal mamlakatil arabiyah as-su'udiyah, yaitu di daerah Al-Khabar, ya, kalau tidak salah ini pengucapannya. Ini nama daerah, ya, nama daerah salah satu kota di wilayah timur dari kerajaan Saudi Arabia, di kerajaan Arab Saudi. Sebuah kota, nama sebuah kota di wilayah timur kerajaan Saudi Arabia. Wal akhar fi Almania, kemudian di kesempatan yang kedua beliau juga mensyarahnya di Almania. Faqama akhuna wa sahibuna wa tilmiduna Abu Rabi' Arafat ibn Hasan al-Muhammadi bijam'i syarhaini wan nazar fihima. Kemudian mengacu dari dua syarah yang pernah beliau sampaikan di dua kesempatan ini, maka beliau mengatakan faqama akhuna, maka kemudian saudara kami, wa sahibuna wa tilmiduna, dan murid kami, yaitu Abu Rabi Arafat bin Hasan al-Muhammadi, yaitu Syekh Arafat yang kita kenal dengan Syekh Arafat, gitu. Itu adalah termasuk murid dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Beliaulah yang telah menyusun syarah ini menjadi syarah yang berjudul Al-Bayanul Murassa. Ini awalnya tidak beliau, tidak dikasih judul oleh Syekh Ubaid dengan judul Al-Bayanul Murassa, ya. Tapi yang menyusun ini adalah Syekh Arafat Al-Muhammadi hafizahullah, yang mengacu pada dua syarah yang pernah disampaikan oleh Syekh Ubaid di dua tempat tadi. Kemudian Syekh Arafatlah yang mengumpulkan dua syarah ini, wan nadhar fihima, dan meneliti keduanya, hatta ta'allafa minhuma syarhun mukhtasarun, sampai tersusunlah dari keduanya sebuah syarah yang ringkas, yaitu kitab ini. Tawakhaitu fihi bayana ma tadammanathu min muradi muallifiha. Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Yang aku bermaksud, kata Syekh Ubaid, untuk memberikan penjelasan tentang kandungan-kandungan dari risalah Qawaidul Arba sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh muallifnya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa qama akhuna Arafat bi dhabti an-nusus min al-kitab wa sunnah. Maka saudara kami, yaitu Syekh Arafat yang beliau maksud, di dalam menyusun kitab ini beliau juga mengecek ulang kembali nas-nas dari Al-Kitab dan As-Sunnah, hadis-hadis Rasul yang beliau sampaikan di dalam dua syarah tadi. Beliau sebutkan kembali wa azal ayat ila mawadhi'iha minas suwar kama qama bi takhriji ahadithi asy-syarh. Beliau menyebutkan ayat ini di dalam surat apa, ayat berapa, ya. Karena terkadang seorang pensyarah ketika mensyarah tidak menyebutkan, ya, hanya sekedar menyebutkan ayatnya. Maka Syekh Arafat yang melengkapi hal itu, disebutkan ini dari ayat surat apa, ayat berapa, begitu juga hadis, disebutkan takhrijnya, hadis ini dikeluarkan oleh siapa, imam siapa, ya, di dalam kitab apa, demikian. Fasyakarallahu lahu wa barakallahu fihi. Semoga Allah membalas upaya beliau ini dan memberkahi beliau di dalam amalannya ini. Wa nafa'a bi syarhina hadhihi ar-risalata ahlal islami kama nafa'a bi asliha. Dan semoga Allah memberikan manfaat kepada syarah kami terhadap risalah ini, yaitu risalah Al-Qawaid Al-Arba, memberikan manfaat kepada ahlul islam, kepada umat islam, sebagaimana Allah telah memberikan manfaat kepada aslinya, yaitu risalah aslinya, matannya, Al-Qawaid Al-Arba. Maksudnya adalah semoga Allah memberikan manfaat kepada syarah yang beliau tulis ini, sebagaimana Allah telah memberikan manfaat kepada matannya, yaitu Al-Qawaid Al-Arba. Wallaha as'alu ayyuthqila bihi mawazinana yawman alqahu. Semoga aku mohon kepada Allah, semoga Allah memberatkan dengannya timbangan-timbangan kami di hari di mana kami bertemu dengannya. Kemudian beliau menutup mukadimah ini dengan salawat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa katabahu Ubaid bin Abdullah al-Jabiri al-Mudarris bil Jami'ah al-Islamiyah sabiqan. Ya, beliau tulis di tahun 1433 Hijriah. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu beliau menulis mukaddimah ini. Taib, ya. Demikian tamhid atau mukaddimah dari kitab yang kita bahas ini. Insyaallah kita akan memasuki risalah intinya pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala.